الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. فالحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan di antara adab-adab menuntut ilmu yang kemarin kita ambilkan dari awal-awal kitab At-Ta'fil Asy-Syar'i bil Qawa'idil Muhaddithin. Dan pada pertemuan ini kita lanjutkan beberapa hal terkait dengan adab-adab menuntut ilmu yang kita ambilkan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Setelah ikhlasulillah, mengikhlaskan niat, meluruskan niat dalam menuntut ilmu syariat kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah sebuah kalimat yang ringkas, ikhlasulillah, namun kandungannya teramat sangat banyak. Kebalikan daripada al-ikhlas adalah banyak terkait dengan macam-macam syirik besar maupun kecil. Dan diantaranya adalah al-ujub, bangga diri, al-kibr, sombong. Begitu pula tahqirul akharin, meremehkan yang lain. Dan begitu pula merasa tidak butuh akan faedah, atau merasa telah mencukupi dan banyak mendapatkan ilmu. Begitu pula terkait dengan ikhlas, hubbud zuhur, suka tampil, dan istijalut tamarah, tergesa-gesa ingin menuai hasil, ingin terburu segera menuai hasil sementara belum matang dan belum paham terkait dengan proses belajarnya. Ini semua termasuk kebalikan daripada ikhlas lillah, dan termasuk penghalang di antara penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Wa ma taufiquna illa billah. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Namun sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pertemuan yang lalu, bukan bermakna ketika seseorang belum mendapatkan keikhlasan, belum dapat meluruskan niat dalam belajarnya, kemudian dia tinggalkan talabul ilm. Bukan berarti kemudian dia, kalau begitu saya tidak usah belajar saja. Ini suatu pemahaman yang keliru dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Bagaimana para pendahulu kita pun menceritakan bahwasanya kunna natlubul hadith, kami dulu menuntut ilmu hadith, mencari hadith, walaysa lana kabiru niyah, sementara di awal-awal kami belum memiliki niat yang agung. Bukan niatnya niat-niat yang besar, niat-niat membela agama Allah, mendakwahkan ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menjaga syariat agama Allah atau yang lain-lain, ya, mendapatkan jannahnya Allah, tetapi perkara-perkara yang remeh dan sepele dari tujuan-tujuan duniawi yang hina. Akan tetapi waktu demi waktu, proses demi proses, hatta ja'atin niyatu ba'du, sampai datanglah niat yang benar itu setelahnya. Maka sekalipun seseorang, ya, merasa belum lurus niatnya dalam belajar, tetap dia mencari ilmu, menuntut ilmu, wajahid nafsak, dan tetap jihadun nafs, memerangi hawa nafsu, melawan ambisi-ambisi jeleknya, Innan nafsa la ammaratun bisu, karena memang hawa nafsu mengajak senantiasa, jiwa itu mengajak kepada kejelekan. Selain daripada keikhlasan, tentunya juga butuh di sana terkait dengan adab talabul ilm adalah juga kemarin telah kita sebutkan al-hirs ala hudur halaqatil ilm, semangat untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Ini hukum asal, dikarenakan pada belajar ilmu agama al-asl fihi talaqqi, hukum asal adalah bertemu secara langsung, bertatap muka, mendengar dan menyaksikan, melihat langsung. Apalagi kalau di situ ada beberapa ilmu terkait dengan praktek atau melihat, mendengar, ya, seperti tajwid atau tahsin, qiraah Al-Quran, ya. Beda antara yang dengan dari rekaman dengan yang berguru langsung. Begitu pula beberapa praktek dalam masalah fikih, ya, seperti memandikan jenazah atau cara berwudu atau cara sholat, yang tidak jarang pengajarnya mempraktekkan bagaimana mengangkat tangan ketika takbir, ya, yang begini benar, yang begini salah. Ya, ini dalam rekaman tidak terlihat seperti apa yang benar, seperti apa yang salah. Tapi ketika hadir kita lihat, ya, maka hukum asal adalah duduk langsung, menimba ilmu langsung. Ini hukum asal. Dan jika ada halangan atau satu dan lain hal, bukan berarti tidak boleh istifadah, mengambil faedah melalui rekaman, melalui transkrip, ya, dari catatan kajian atau yang semisalnya. Ini pun berfaedah dan itu pun nikmah, tapi juga al-fitnah. Ketika sebagian meninggalkan mempelajari talabul ilm dengan langsung, sementara dia mampu untuk menghadirinya, mendatanginya, maka yang pertama dia sudah menempuh jalan menuntut ilmu tidak sebagaimana pendahulunya yang saleh. Ya. Maka bisa saja mereka meminjam catatan temannya, bisa saja mereka, ya, melalui wasitah, perantara-perantara yang lain yang semampunya, meskipun belum sebanyak dan seheterogen zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, tetapi mungkin yang demikian. Namun hukum asal mereka dulu duduk belajar secara langsung. Dan ini kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat maupun yang jauh. Lebih-lebih setelah Amul Wufud, tahun utusan, dulu di awal-awal dakwah, ketika orang belum menyadari pentingnya ilmu dan belum masuk hidayah dan iman pada kalbunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi mereka. Memang betul hukum asal ilmu adalah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, didatangi dan tidak diminta datang. Kita yang mencarinya, kita yang mendatanginya, kita yang mengejarnya, di mana, jam berapa, ya. Kitabnya apa, kita yang cari, kita yang fotokopi kitabnya, kita yang cari kitabnya, kita yang berusaha mendatanginya, kita yang aktif. Namun bukan berarti mutlak seperti itu. Ketika belum ada semangat, ketika belum ada rasa butuh terhadap ilmu, kemudian kita biarkan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan bahwasannya yang lewat itu yang semestinya memberikan salam kepada yang duduk, yang berkendaraan nyelip, yang lebih sepantasnya untuk mengucapkan salam kepada yang berjalan dia lewati. Orang muda yang lebih semestinya untuk menyalami yang lebih sepuh, yang lebih tua. Yang sedikit semestinya mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Ya. Namun ketika hal-hal seperti ini tidak terlaksana, bukan berarti ditinggalkan ucapan salam. Ketika anak-anak, namanya anak-anak, kadang kurang perhatian dengan salam, main-main, sibuk, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepada mereka, ya. Mengucapkan salam kepada anak-anak. Padahal yang semestinya mereka yang lebih dulu mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun ketika memang belum terlaksana demikian, Nabi yang memulainya. Ketika orang-orang belum menyadari kebutuhan ilmu, ya, dan datang baik di Darul Arqam ketika di kaki Bukit Shofa periode Makkiyah, ataupun di Masjid beliau, Masjid Nabawi, datang utusan-utusan wafd Bani Abdul Qais, utusan ini, utusan itu dari jauh berdatangan ke Madinah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada mereka, Nabi alaihi salatu wasallam yang pergi berangkat ke Taif, Nabi alaihi salatu wasallam yang datang ke sana dan kemari. Maka ini perkara yang jelas. Ya, namun ketika telah ada ilmu, maka semestinya untuk ilmu itu yang didatangi. Maka hukum asal demikian ini. Dan begitu Jibril telah mengajari kita, dan pada saat itu para sahabat, bagaimana cara mempelajari ilmu syar'i dan adab-adabnya. Bagaimana Jibril alaihissalam datang, ya, dengan pakaian yang putih bersih, ya, dengan keadaan yang rapi. Kemudian Jibril alaihissalam duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekat, ya. Wasnada rukbatai ila rukbatai, mendekatkan lututnya ke hadapan bicaranya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ila akhirnya dan seterusnya dari adab-adab menurut ilmu yang diwujudkan di situ oleh Jibril dengan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan para sahabat heran tentang kondisi keadaan orang tersebut. Jibril ketika datang menjelma menjadi bentuk seorang lelaki, manusia yang teramat sangat tampan, yang menyerupai Dihya al-Kalbi. Dan para sahabat heran. Di antara keheranan mereka, di antaranya karena Jibril alaihissalam disebutkan sebagai dalam riwayat, ya, ittala alaina rajulun syadidu bayadil thiyab, datang orang yang sangat putih pakaiannya, syadidu bayadil sya'r atau syadidu sawadil sya'r, yang sangat hitam kelam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalinya. Ini kan aneh. Seandainya dia orang jauh atau seandainya dia orang dekat yang biasa taklim, tentulah ada di antara kami yang mengenalnya. Tapi satu pun dari kami para sahabat tidak ada yang kenal dia. Ini orang asing datang. Dan kebiasaan para sahabat, ya, ya'rifu ba'dhum ba'dhan, kenal satu dengan yang lain. Kalau tidak ingat namanya, minimal fulan dari daerah sana, dari kabilah sana. Ini fulan biasa datang, biasa kami lihat. Ya. Maka ketika dia baru datang, tidak ada salah seorang pun dari kami yang mengenalinya. Berarti mesti dia bukan orang dekat ini. Enggak ada yang kenal kami. Tapi kalau orang jauh, la yura alaihi atharus safar, kok tidak terlihat tanda-tanda perjalanan? Orang datang dari jauh biasanya kusut, ya, rambutnya berdebu, pakaiannya, ya, lusuh, ya, terlihat bekas-bekas perjalanan, capek, keringetan, atau apalagi zaman itu, ya, belum mudah mengadakan perjalanan jauh. Lalu kenapa orang ini seperti orang dekat, rapi, bersih, seperti orang dekat, tapi tidak ada kami yang mengenalnya. Dan itu diantara adab juga ketika seorang datang ke majelis ilmu, dia dalam kondisi rapi, dalam kondisi wangi, bersih. Dan di sana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam syarah hadis ini, syarah hadis Jibril, karena majelis ilmu adalah majelis malaikah. Ya, malaikat sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, "illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah. Illa nazalat alaihi musakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Kecuali akan turun sakinah, ketenangan pada mereka, diliputi oleh rahmat Allah, dinaungi oleh para malaikat Allah, dan disebut-sebut oleh Allah, dipuji di hadapan malaikat yang ada di sisi-sisinya. Maka di situ malaikat, ada malaikat khusus yang mereka sangat banyak jumlahnya, sebagiannya disebutkan kepada kita nama dan tugasnya, ya, seperti Jibril, Mikail, ya, begitu pula Israfil dan seterusnya, ya. Namun sebagiannya banyak yang tidak disebutkan kepada kita. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang tahu jumlah tentara Rabbmu kecuali dia. termasuk 70 ribu kalangan malaikat yang tiap hari beribadah ke Baitul Ma'mur, satu rumah Allah peribadatan yang ada di langit bagi penghuni langit. Ya, kalau Ka'bahnya bumi, para penghuni bumi adalah Ka'bah, ya, Baitullah. Adapun Baitullah di langit bagi para penghuni langit adalah Baitul Ma'mur. Dan sebagian menyebutkan itu tepat segaris dengan Ka'bah di atas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan disebutkan dalam riwayat sahih terkait dengan Baitul Ma'mur ini, yadkhulu ilaihi sab'una alfan minal malaikah. Kulayum, setiap harinya masuk padanya 70 ribu kalangan malaikat. Menunjukkan banyaknya jumlah malaikat, tiap harinya 70 ribu. Maka berapa banyak? Begitu pula hadis Nabi SAW, tidak ada sejengkal pun di langit Allah kecuali ada padanya malaikat beribadah, bertasbih, ada yang sujud, ada yang ini, banyak. Dan berapa ribu Allah kirim ke perang Uhud, perang Badr, ya. Dan seterusnya. Maka di antara malaikat itu ada yang mencari-cari, ya, tatabba'una hilaqat dzikr. Ada yang mencari halaqah-halaqah mengingat Allah Subhanahu wa taala, halaqah ilmu. Yang di situ disebut tentang Allah, hak-hak Allah, batasan-batasan Allah, syariat Allah, perintah larangan Allah disebut, ya. Ajaran utusan Allah, ini sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, disebut Al-Qur'an, disebut ayat, disebut hadis. Halaqah-halaqah ilmu. Maka di situ malaikat mencari-cari. Maka di antara adab adalah tadi. Kemudian pula di antara kehilangan para sahabat juga, ya, bahwasanya orang ini yang seakan bentuknya manusia, ya, dan terdiri di, tidak sama sekali terbetik mereka kalau ini malaikat menjelma jadi manusia, Jibril alaihissalam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara, al-Islam, al-Iman, al-Islam, tetapi ketika Nabi menjawab, dia mengatakan sadaqta, engkau benar, membenarkan. Maka kami pun heran, yas'aluhu wa huwa yusaddiquhu. Dia yang tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia yang membenarkannya seakan-akan sudah tahu jawabannya. Ini kan tidak biasanya. Dia yang tanya, ketika Nabi jawab mengatakan engkau benar, ya, seakan-akan dia sudah tahu jawabannya. Maka selesai, ya, pembicaraan tersebut, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ditanya apa itu Islam, Rasul jelaskan dengan 5 rukunnya. Ditanya tentang iman, Rasul jelaskan tentang 6 rukunnya. Tentang al-ihsan, Rasul jelaskan 2 rukunnya. Dan ketika ditanya kapan kiamat, Rasul jawab tidak tahu. Orang yang bertanya pun tidak tahu sebagaimana yang ditanya. Atau orang yang ditanya tidak tahu seperti orang yang bertanya. Kita, aku dan engkau sama tidak tahu. Namun kemudian ketika ditanya tanda-tandanya, Nabi menjelaskan di antara tanda-tanda dari kiamat. Setelah hal tersebut, Jibril pergi dan Nabi mengatakan, "Zaka Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itu tadi Jibril datang mengajari kalian ilmu agama. Menunjukkan bahwasanya di situ Jibril yang bertanya, tetapi dia dianggap juga sebagai pengajar yang mengajarkan kepada kalian ilmu agama. Ketika dia menanyakan sesuatu, kemudian dijawab oleh yang tahu, kemudian jawaban tersebut sebagai bentuk maklumat, wawasan yang butuh diketahui oleh hadirin. Dengan itu mereka pun tambah ilmu. Bahkan termasuk seutama-utama ilmu, karena mencakup usulul iman, pokok-pokok keimanan, dan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, ya, dan arkanul iman, termasuk ilmu seluruhnya, pondasinya adalah itu. Maka di situ menunjukkan terkadang mempelajari ilmu dengan tanya jawab. Dan begitu pula di situ menunjukkan bahwasanya ketika orang hendak menyampaikan sesuatu, dia lihat mana yang semestinya lebih bisa tersampaikan oleh, lebih bisa diserap oleh mereka, lebih bisa diterima. Ya. Maka ketika, ya, dia di sebuah tempat, ya, siapa yang sekiranya lebih bisa diterima oleh mereka. Ini kalangan orang sepuh, yang ini anak muda, yang ini begini, yang ini begitu. Maka Jibril alaihissalam tahu, oh, ketika menjelma jadi manusia, orang-orang tidak akan ada mengenalinya. Dan mereka lebih percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan ilmu kepada mereka. Maka Jibril tidak merubah, tidak kemudian bertindak selaku sebagai pembicara, bertindak sebagai orang yang mengajari para sahabat langsung, datang tiba-tiba langsung mengajari mereka tanpa dia dikenal, ini siapa, rumahnya siapa. Bisa jadi orang-orang ya menanyakan perihal kebenarannya, ini benar atau tidak. Beda dengan yang menjawab dan menerangkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini pasti benar. Maka Jibril alaihissalam di situ ya tetap menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembicara utamanya, sebagai narasumbernya. Jibril hanya melontarkan pertanyaan agar Nabi menjawabnya dan jelas di hadapan para sahabat. Jadi menunjukkan bagaimana seorang ya, dalam dakwah hendaknya ikhlas lillahi taala. Yang terpenting bukan harus saya yang bicara, harus saya yang menyampaikan. Tidak. Siapa saja yang menyampaikan selama dia ahlussunnah, selama dia benar akidahnya, tersampaikan dan jelas difahami oleh mereka dan diterima oleh mereka, itu hendaknya lebih dia sukai dibandingkan dengan dia yang menyampaikan terkenal kemudian dilihat diingat orang tapi kurang bisa diterima. Maka hendaknya dia lebih senang kalau dakwah itu diterima meskipun tidak harus lewat dia. Ini terkait dengan terkadang juga pengajar. Adapun orang yang belajar, di situ Jibril alaihissalam pun menunjukkan bagaimana adab agar mendekat kepada pembicara, ya. Sehingga ini termasuk adab yang mungkin kadang kita juga sering di apa namanya diingatkan, kecuali ketika ada yaitu beberapa hal tertentu seperti di zaman sekarang misalnya apa seseorang yang kurang apa kuat kalau duduk lama kecuali butuh sandaran, maka bersandar misalnya. Atau contoh lain, di zaman sekarang banyak hingar-bingar suara kendaraan, tidak seperti kuda, unta, ya, knalpotnya bersuara di pinggir jalan, suaranya kurang jelas, maka butuh speaker. Maka terkadang orang mendekat ke pembicara, dan ini bagus, sunnah. Namun ada kalanya juga, apa namanya, seseorang dekat dengan speaker, ya, dekat dengan speaker, jadi jelas suaranya. Nah, ini termasuk hal yang dianggap baik dikarenakan apa seseorang dalam mencari ilmu hendaklah dia mendengar, memahami, menangkap dengan jelas apa yang tersampaikan. Apakah secara langsung suaranya atau dia yaitu mendengar lewat speaker, dia tidak berada di tempat yang sekiranya kurang jelas. Dan hukum asal adalah mendekat kepada pembicara, ya, dan itu dalam terdapat padanya banyak faedah. Di antaranya pula ketika hadirin itu datang duduknya sudah jauh-jauh semua, ya, di samping itu yaitu kurang menunjukkan apa yang disebutkan al-istima', ya, persatuan, ya, karena disebutkan di dalam hadis yang lain ketika para sahabat itu bepergian kemudian mereka mutafarriqin, tercerai-berai, satu di rombongan di sana, satu rombongan di sini, sendiri-sendiri, ya. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang menyukainya. Sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menuntun dan mengajarkan agar mereka semua menjadi satu bareng-bareng sampai seakan-akan kalau dibentangkan suatu kain atau permadani yang luas mereka dapat mencukupi mereka satu tempat. Dan itu lebih disukai dibandingkan dengan mereka yang dua di sini, yang tiga di sana, yang dua di sini. Ini satu sisi. Begitu pula di dalam apa namanya halaqah ilm. Ketika di depan ini longgar, kosongnya banyak, maka kemudian ketika ada yang datang belakangan, bisa jadi duduknya semakin ke belakang kurang dapat. Ya. Berbeda ketika agak ke depan, agak maju, maka yang belakang maju masih terisi. Begitu pula, dan apabila ada yang ingin duduk ke depan, tidak harus melangkah-langkahi pundak saudaranya, sehingga dia menyakiti mereka, atau malu, atau hal yang semisalnya. Ini beberapa hal yang ada pada tersebut. Mendekat kepada pembicara namun dengan tidak menyakiti. Dan ini termasuk di antara adab yang penting. Hukum asal adalah talaqqi. Dan begitu pula telah kita sebutkan hirs ala hudur. Semangat untuk mendatanginya. Karena ini hukum asal padanya. Kemudian pula disebutkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengingatkan orang-orang pasar, waihakum ya kaum, kama qala radhiyallahu anhu, celaka kalian wahai kaum, mirathul nabi sallallahu alaihi wasallam tuqsam fil masjid warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid, sementara kalian sibuk di sini. Kemudian di mana ya Abu Hurairah? Di masjid. Kemudian mereka segera berbondong-bondong ke masjid, masuk ke dalam masjid, tengok kanan, tengok kiri, mencari mana warisan Nabi dibagi. Datang lagi ke Abu Hurairah, mana yang kau katakan ya Abu Hurairah? Kemudian dia mengatakan, ma ra'aitum, apa yang kalian lihat? Ma ra'aina illa hilaqal ilm, kami tidak melihat kecuali halaqah-halaqah ilmu. Di sana mengajarkan ini faraid, di sana mengajarkan Quran, di sini mengajarkan hadis, di sini ini halaqah-halaqah ilmu. Dan beliau mengingatkan, celaka kalian, bukankah warisan Nabi itu ilmu? Bukankah tinggalan Nabi adalah ajarannya? Dan itulah warisan Nabi yang disebutkan dalam hadis, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambil bagian tersebut telah mendapat bagian yang banyak. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ilmu, ajaran beliau, sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian pula di antara apa yang disebutkan terkait dengan apa namanya ilmu, bahwasanya ilmu itu butuh kesabaran dan semangat padanya, disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dan selainnya, dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum, wa man yataharra al-khaira yu'tah, wa man yattaqi syarra yuwaqqah. Sesungguhnya ilmu itu hanya didapatkan dengan belajar, dan sesungguhnya bisa santun itu hanya diperoleh dengan belajar santun. Dan sesungguhnya barang siapa yang mencari kebaikan dengan sungguh-sungguh, dia mencari kebaikan, niscaya dia pasti diberi. Dan barang siapa yang menjaga diri dari kejelekan, niscaya ia pun akan dibentengi, akan dijaga. Dan ini sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Maka halaqah ilmu banyak manfaatnya, dan diantaranya ilmu tidak akan didapat kecuali dengan belajar. Tidak bisa dengan duduk berpangku tangan kemudian mengharapkan tiba-tiba turun wangsit atau yang semisalnya. Nah, para sahabat belajar ayat demi ayat, hadis demi hadis. Umar bin Khattab, ya, ketika tidak bisa datang tanya ke tetangganya, tadi Nabi menyampaikan apa? Begitu pula ketika tetangganya tidak bisa datang, tanya ke Umar, tadi disampaikan apa? Pelajarannya apa? Saya tidak bisa datang muhadharah kemarin, temanya apa? Ustaz menyampaikan apa? Ada rekamannya tidak? Maka ini sunnatus salaf, da'bus salaf. Ini kebiasaan para pendahulu kita, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, ya, yaitu wa may yuti'illahi war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i washolihin wa hasuna ulaika rafiqa, jalannya para nabi, jalannya siddiqin, jalannya syuhada dan salihin, jalannya para sahabat juga, jalannya ulama. Diriwayatkan dari Wahab bin Jarir dari ayahnya Jarir rahimahullahu taala mengatakan, jalastu ilal hasan sab'a sinin lam ukhrimu minhu yawman wahidan asumu wa adhabu ilaih. Ya, yani dia duduk belajar ilmu di hadapan Hasan al-Basri, seorang tabi'in, murid para sahabat, 7 tahun lamanya, ya. Dan bahkan banyak para ulama lebih daripada itu. Imam Syafi'i belajar di hadapan Imam Malik lebih daripada itu, sejak belasan tahun beliau. Begitu pula yang lain-lainnya. Sa'id bin Musayyib mulazamah dengan Abu Hurairah sampai menjadi menantunya dan termasuk orang yang paling tahu tentang hadis-hadisnya Abu Hurairah, padahal sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula di situ ada beberapa adab yang lain, di antaranya al-hirs ala tabkir ilal halaqah, berusaha untuk datang lebih dulu sebelum kajian dimulai, atau datang agar tidak terlambat. Dan apa yang terlambat terlewat, di situ ada adab yang berikutnya, istidraku ma yafutu minat durus, berusaha mencari tahu, menanyakan apa yang terlewat daripada pelajaran-pelajaran apa yang ada. Sebagaimana Umar dengan tetangganya tadi. Begitu pula di antara adab menuntut ilmu yang kelima, adalah ta'liqul fawaid, yaitu mencatat faedah, mencatat fawaid alal kitab di sebuah buku catatan. Lihat tadi bagaimana bahwasannya barang siapa hendak mengikuti jalannya para sahabat, dia tidak akan menyepelekan ilmu, dia tidak akan menyepelekan halaqah ilmu. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya seseorang hendaklah yaitu senang dan semangat untuk mencari faedah wa in qallat, meskipun sedikit. Dan barang siapa yang merasa telah mengetahui banyak faedah, fahuwa ajhal mimma yakun, dia sungguh orang yang paling jahil. Orang semakin belajar, bertambah ilmu, dia akan semakin mengetahui kalau masih banyak yang kurang. Dia mempelajari misalnya baru babul miyah, baru bab masalah air. Ya, air ada yang najis, ada yang suci, ada air yang mutaghayyir, yang berubah. Ya, dengan bagaimana jika tercampur najis, bagaimana jika tidak, atau bisa berubah ataukah tidak. Baru dalam bab itu dia sudah mengetahui, subhanallah, luas ternyata ilmu agama. Begitu pula badalnya, kapan digunakan tayamum, kapan ketika seorang tidak bisa mandi junub karena sakit atau yang lain, apa gantinya. Ya. Lalu dalam bab itu, begitu pula dalam bab salat, yang dia baru ketahui tentang takbiratul ihram, bagaimana kedudukannya, ternyata rukun, harus sholat, dan tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Dia baru tahu, ada mengangkat tangan ternyata sunnah. Artinya, jumhur ulama ketika tidak mengangkat tangan, tetap sah sholatnya. Ya. Namun kalau dia lupa mengangkat tangan, tetap sah sholatnya. Meskipun tetap yang terbaik mengangkat tangan, tapi takbiratul ihram harus. Itu baru dalam bab itu. Ternyata dia tahu, subhanallah, ternyata ilmu luas. Sifat salat begitu. Begitu pula yang lainnya. Manasik, hibah, faraid, warisan. Maka jangan seseorang kemudian menganggap dirinya telah kenyang faedah dan merasa tidak butuh. Dan ini adalah alamatul khusran, tanda kerugian yang akan menjadikan seseorang menyesal padanya. Begitu pula ini merupakan nikmah, adanya halaqah ilmu, adanya halaqah-halaqah ilmu. Dan bukan sembarangan halaqah ilmu. Lebih-lebih di situ halaqah tafsir, halaqah hadis, syarah hadis, kemudian tafsir ayat, halaqah fikih, halaqah akidah. Yang mana di situ bersumber pada Al-Kitab wa Sunnah, ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Bukan halaqah alul bidah, bukan halaqah mubtadi'in, bukan alul sunnah. Maka di situ tersebar namun at-tafritu minna. Tetapi kekurangan, kelemahan, ya, keteledoran adalah pada kita. Kelalaian adalah pada kita. Di sebagian daerah mereka kalau ingin mengajak keluarganya ngaji, ingin dapat faedah, ingin dapat kajian, mereka harus naik motor lewat jalan yang luar biasa, bukan mulus. 2 jam harus naik kendaraan. Ya. Di sebagian daerah, di Pulau Sumatera ataupun di Kalimantan, dan di sebagian daerah terpencil. Mereka mau ta'lim harus 2 jam, 3 jam perjalanan. Ya. Untuk dapat ta'lim sunnah, kajian yang sesuai sunnah, bukan sembarangan kajian. Sementara itu kita telah diingatkan pula, ya, bahwasanya al-isnadu minad-din, ilmu sanad adalah termasuk ilmu agama ini, yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan begitu pula bagaimana Muhammad bin Sirin di antara tabi'in mengatakan, inna hadzal din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Agar juga selektif dalam mengambil ilmu agama. Ya, bukan dengan perasaan, namun dengan bukti. Maka ketika didapati ada kajian ilmiah yang di situ membahas kitab-kitab para ulama, al-hadis, al-ayat, ya, ada dan tersebar bahkan dalam satu waktu di beberapa tempat di dekatnya banyak, maka kita sia-siakan, kita khawatirkan akan menelantarkan nikmat tersebut, dan kita khawatirkan kalau dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya penting mengambil faedah istifadah dari halaqah-halaqah tersebut, dan itulah hukum asal. Adapun ta'liqul fawaid, mencatat faedah dan menuliskannya, demikian pula ini merupakan kebiasaan salafun salih. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dulu menulis, ya, beliau tulis di kulit-kulit yang kering, yang kalau sudah habis cari lagi yang lainnya. Dan dulu sebagian menulis di tulang belulang. Sebagian yang lain cari ini, cari itu. sampai sebagian nulis di tangannya untuk disalin lagi nanti di sebuah tempat kalau sampai di rumah. Dia salin di tangannya sampai penuh. Ya. Nanti dibersihkan lagi, nanti disalin. Sedemikiannya mereka tidak ingin kelewatan sebuah faedah. Dan karenanya mereka mulia, dan karenanya mereka dikenang sepanjang sejarah, dan karenanya mereka pun menjadi faqih dalam agama karena semangatnya mereka. Dan para ulama mengatakan innal ilm kasayd, sesungguhnya ilmu seperti binatang buruan, wal kitabatu qaiduhu, sementara tulisan itu adalah jeratnya, perangkapnya, jaringnya. Faqayyidul ilma bil kitabah, maka jaringlah ilmu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini termasuk diantara faedah. Bukan bermakna wajib dan harus. Boleh-boleh saja seorang mendatangi halaqah ilmu, dia mendengarkan, dia meresapnya saja dengan perhatian dan pendengarannya saja, boleh. Mencatat tidak, bukan sebuah kewajiban. Dulu di zaman Imam Ahmad radhiyallahu anhu, 5,000 orang mencatat, 5,000 orang hadir, dan yang mencatat hanya 500-an. Dan demikian perintah dalam Al-Quran datang pertama kali terkait dengan ilmu adalah perintah untuk membaca, dan juga nikmat yang Allah berikan dari menulis. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Nabi mengatakan lastu biqari, ma ana biqari, aku bukan seorang yang bisa membaca. Kemudian diingatkan dan diingat dan diulang sampai kemudian Nabi yaitu mengingat apa yang disampaikan tersebut dan membaca dari sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dari teks, tetapi membaca dari hafalannya. Setelah kita sebutkan di antara faedah, Nabi buta huruf tidak bisa membaca dan menulis, agar supaya tidak ragu orang-orang ahlul kitab. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, wa ma kunta tatlu min qabli min kitab, wala takutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Engkau belum bisa pernah membaca satu kalipun literatur sebelum ini Muhammad, tidak pula engkau bisa menulisnya dengan tangan kananmu. Kalau begitu maka mereka akan ragu, ahlul batil, akan menuduh Nabi kita mencontek Injil, ya, menyalin Taurat atau yang selainnya. Namun Nabi tidak paham bahasa mereka, bahasa Taurat, bahasa Ibrani, tidak bisa mencatatnya, membacanya, menuliskannya, namun Nabi menghafalnya. Sehingga itu menunjukkan betul beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para sahabat yang lain dihasung untuk bisa membaca, untuk bisa menulis. Bahkan sebagian tawanan Badr dibebaskan dengan tebusan bukan uang, tapi kalian kubebaskan asal setiap kalian bisa mengajari seorang sahabat itu baca tulis. Dia mengajari baca tulis, sudah selesai, sahabat bisa paham baca tulis, dibebaskan. Ini menunjukkan pentingnya baca dan menulis. Ya, alladzi 'allamal insana, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajari manusia dengan pena bisa menulis. Dan dialah Allah yang telah mengajari manusia setelah sebelumnya ia tidak tahu. Menunjukkan bahwasanya di antara wasilah ilmu membaca dan menulis. Selain halaqah, selain melihat, menyaksikan, mendengar, maka begitu pula juga dengan mencatatnya, selain membacanya. Taqyidul fawaid, di daftar, di buku atau yang semisalnya. Begitu pula al-insad wa adamul insyghal. Nah, ini penting lebih-lebih di zaman sekarang. Di antara adab menuntut ilmu adalah menyimak dengan baik, diam, tenang, dan tidak sibuk sendiri. Lebih-lebih di zaman sekarang, di mana seseorang bisa jadi hadir fisiknya, namun tangannya, pandangannya sibuk dengan HP-nya. Kecuali kalau HP-nya itu untuk nyatet, kan bisa ya? Atau HP-nya itu untuk melihat kitab yang dikaji. Ya. Zaman dulu kalau mau cari kitab, masya Allah, kita cari ke teman kita, atau kita minta izin ke ustadz kita, minta izin fotokopi, boleh enggak? Kalau bisa fotokopi kita perbanyak, kita pegang masternya, berapa uangnya, sekian-sekian. Kalau tidak kita pesan yang umroh, titip kitab ini, kitab itu, uangnya banyak, kumpulkan satu demi satu, kitabnya jadi banyak. Tapi sekarang dengan satu tablet, dengan satu laptop atau tab, ya, ada syamilah, ada ribuan kitab, bahkan puluhan ribu kitab. Mau cari kitab-kitab mujalladat, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Al-Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi, mau musannaf atsar para sahabat, musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Abdurrazzaq, begitu pula kitab tarikh, sejarah, kitab lughah, kitab tafsir, kitab akidah, kitab fikih, kitab muamalah, kitab ibadah, kitab adab, sekian banyak di situ. Mau tinggal ketik, mau minta apa. Maka suatu ketika misalnya kita tidak tahu ustadznya pakai apa, Nah, kita cari dapat kitabnya PDF, kita download, bisa. Boleh-boleh saja dan bagus ketika seorang membaca ikut dengan kitab apa yang dikaji oleh ustadznya. Ini termasuk membantu. Sehingga apa yang kita catat tidak perlu semuanya, tapi apa faedah yang terkait dengan kitab tersebut di luar itu. Kita sebut sebagai catatan kaki, ini dan ini bagus. Maka jika HP itu untuk mencatat atau membaca kitab yang sedang dikaji, boleh-boleh saja, bagus. Tapi kalau HP itu untuk chatting, HP itu untuk SMS ini, pesan itu, browsing ini, browsing itu, yang di luar tidak ada kaitan dengan kajian, maka ini termasuk afat, termasuk kekurangan, termasuk awaik. Min awaik utolab, a'iqah, penghalang, dia berapa penghalang menuntut ilmu. Karena di antara tujuan hadir, tidak sebagaimana mendengarkan rekaman, untuk melihatnya, menyaksikannya, ketika ustadznya mencontohkan takbiratul ihram, tangan itu diangkat seperti ini tangannya, sejajar pula atau begini, bukan begini, ya. Atau yang semisal dia lihat bagaimana bentuk yang dipraktekkan ustadznya ketika memandikan jenazah, ini kain dari sebelah kanan dikekirikan, dari sini ke sini, di sebelah mana, dilipat ke sebelah mana, dicontohkan dengan pulpen, dengan kertas, lebih bisa paham. Kemudian pula tentang tajwid dan qiraah, menyebutkan makharijul huruf, bentuknya di sini, lihat dengan lisannya, dengan lidahnya, mulutnya ustaznya, lebih jelas. Di antara tujuannya adalah itu, ya. Belum lagi ketika soundnya kurang jelas dan dia berada di belakang, ya, akan sangat sangat terbantu dengan dia melihat, menyaksikan pelajaran ketika disampaikan. Maka di antara adab menuntut ilmu, anil sadiyam, tenang, wa adamul istighal. Lebih-lebih ketika dia ribut dan sibuk sendiri, bukan hanya dia yang terlewatkan faedah, bahkan bisa membuat dengan sebab itu teman-temannya yang lain di sampingnya pun ikut terlewatkan dari faedah. Maka ini di antara faedah daripada adab-adab menuntut ilmu, yang semoga bisa memberi faedah dan manfaat kepada kita dari apa yang disampaikan. Dan ada banyak kekurangan ala kumikum, ala taksir. InsyaAllah ada badab yang lainnya mungkin kita lanjut di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam suwab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.